Ramayana, terima kasih. Balauka Soteng, matur sembaduun, wong ujung bersatu, terima kasih. Tasya Rosmala, nyu palapa. Wong ujung bersatu. Terima kasih. kasih ya buat Mbak sama Masnya yang sudah ngasih atensi sama Tasya. Semoga tambah banyak rezekinya.